Dan qala syarahimahullah an Aliin radhiyallahu an dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Kalau satu perbuatan perkara itu adalah perbuatan maksiat, maka tidak boleh ditaati siapapun yang memerintahkan. Kalau itu perkara yang maksiat, tidak boleh ditaati. Innama ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahumallah dengan lafaz yang sama. Qala rahimahullah, hadal hadithu qaitun fi kulli man tajibu ta'atuhu من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم. Kata beliau rahimahullah, hadis ini, hadisnya Ali bin Abi Thalib di sini merupakan qaid, merupakan pembatas, pengikat, pembatas atau pengikat pada semua perkara yang wajib untuk mentaatinya, pada semua orang yang wajib untuk mentaatinya. Ini qaid dari kalangan al-wulah, pemimpin, karena wajib bagi seorang muslim untuk mentaati pemimpin, sebagaimana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan pemimpin di antara kalian, ulil amri minal wula wal ulama, pemimpin dari kalangan ulil amri, dari kalangan pemimpin dan dari kalangan ulama, wajib mentaati mereka. Ini secara umum, ini secara mutlak, dalam semua perkara wajib mentaatinya. Kemudian dikait, dibatasi oleh hadis ini, ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kalau itu perbuatan maksiat, maka tidak boleh. Allah merintahkan untuk taat kepada pemimpin dengan pengait, dengan pembatas, selama itu dalam perkara yang baik, bukan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat, maka la sam'a wa la ta'ah, tidak ada ketaatan terhadap perkara yang maksiat. Wal walidaini, dan kedua orang tua, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk taat kepada kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua, wajib untuk ditaati. Apapun arahan dan bimbingan orang tua, wajib untuk dilaksanakan. Ini secara mutlak, apapun. Hadis ini sebagai pembatas, sebagai pengait, bahwa ketaatan kepada kedua orang tua itu dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang maksiat. Kalau orang tua memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh taat. Sebagaimana kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu berjihad, memaksamu agar engkau menyekutukan aku dengan sesuatu, maka jangan engkau taati. Ketaatan kepada kedua orang tua selama bukan dalam perkara maksiat. Selama apa? Bukan dalam perkara maksiat. Dalam perkara yang baik wajib untuk mentaati. Dalam perkara maksiat tidak boleh mentaati. Ini kalau ada. Kalau ada orang tua yang memerintahkan untuk berbuat maksiat. Tapi mayoritas orang tua ini memerintahkan anaknya untuk berbuat baik. Qala wazawd. Demikian juga ketaatan kepada suami. Istri wajib mentaati suami. Sampai-sampai Rasul Sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Seandainya boleh aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Kenapa? Li'idzami haqqihi 'alaiha. Karena sangat besarnya hak suami kepada istri. Istri wajib untuk taat kepada suami. Rasulullah juga mengatakan apa? Apabila seorang suami memanggil istrinya, kemudian dia tidak taat, maka apa? Wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Menunjukkan wajibnya istri taat kepada suami. Di situ disebutkan secara mutlak, dalam semua perkara, dalam semua hal, istri wajib taat kepada suami. Hadis ini sebagai pembatas. Batasannya apa? Selama bukan dalam perkara maksiat. Selama dalam perkara yang baik. Kalau itu perkara maksiat, istri tidak boleh taat kepada suami. Mungkin suami merintahkan kepada istri biar lebih cantik untuk mencabut alisnya, diganti dengan alis baru. Untuk apa? Bikin tato, atau mencukur rambut, atau yang semisal. Dalam perkara yang seperti itu, istri tidak boleh taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara maksiat. Wa ghairihim, dan selain mereka, ya termasuk bawahan taat kepada atasan, termasuk apa, taat kepada ketua, ketua kelas, atau ketua pondok, atau ketua rombongan, dan yang lain sebagainya. Wajib untuk taat selama bukan dalam perkara maksiat, selama itu dalam perkara yang baik. Wajib untuk taat. Qala rahimahullah, fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Maka sungguhnya asy-syari', pembikin syariat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat kepada mereka. Allah merintahkan setiap muslim untuk taat kepada pemimpinnya. Allah merintahkan setiap anak untuk taat kepada kedua orang tuanya. Allah merintahkan setiap istri untuk taat kepada suaminya, dan seterusnya. Wa kullun minhum ta'atuhu fima yunasibu halah. Dan semua dari mereka, baik dari pemimpin, orang tua, suami, dan seterusnya, ketaatan kepadanya itu dalam perkara yang sesuai dengan keadaannya. Wajibnya taat kepada mereka dalam perkara yang sesuai, munasib dengan keadaan dia. Wa kulluha, dan seluruhnya bil ma'ruf, adalah dengan apa? ma'ruf, dengan kebaikan. Fa inna syari'a raddan nasa fi katsirin mimma amarahum bihi ila al-urfi wal 'adah. Dan sesungguhnya asy-syari' Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan manusia pada kebanyakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada urf wal adah. Bahasa kita maknanya kebiasaan. Urf dan adah adalah kebiasaan. Kebiasaan daerah, atau kebiasaan kampung, atau kebiasaan negeri. Bahwa ma'ruf, kata ma'ruf, kata baik, itu dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Karena mungkin ma'ruf di satu tempat, ini tidak ma'ruf di tempat yang lain. Ka'al birri, seperti berbuat baik. Seperti perkataan albir, berbuat baik. Ini dikembalikan kepada adah, kebiasaan. Bagaimana cara berbuat baik. Wasilah, menyambung hubungan kekerabatan. Silaturahim atau silaturahmi, dikembalikan kepada adat kebiasaan. Wal adli, berbuat adil. Wal ihsan, berbuat baik. Al-am, yang umum. Ini semuanya dikembalikan kepada adah atau al-urf, kebiasaan masing-masing daerah atau masing-masing tempat. Bagaimana berbuat baik kepada tetangga masing-masing daerah mungkin berbeda. Tapi kalau itu difahami di daerah itu berbuat baik, termasuk kata berbuat baik, maka apa? Itulah albir yang ma'ruf. Demikian juga menyambung hubungan kekerabatan. Apakah dengan saling mengunjungi? Apakah di dalam mengunjungi kemudian membawa sesuatu? Kalau tidak membawa sesuatu dikatakan tidak ma'ruf, tidak baik. Kembali kepada kebiasaan daerah setempat. Demikian juga, apakah urf kebiasaan dikatakan menyambung hubungan kekerabatan kalau itu dilakukan pada bulan Syawal atau bulan Ramadan. Kebiasaan seperti itu, itulah yang dianggap ma'ruf. Kalau tidak melakukan, berarti dianggap berbuat jelek. Kenapa? Menyelisihi kebiasaan. Semuanya, kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada kebiasaan manusia di tempat dia tinggal. Maka kata beliau, fima yunasibu halahu, pada apa yang sesuai dengan keadaannya. Qala fakadzalika ta'atu man tajibu ta'atuhu, demikian juga ketaatan kepada orang yang wajib untuk ditaati, itu juga kembali kepada urf, kepada kebiasaan daerah atau kebiasaan satu negeri. Bagaimana kebiasaan negeri itu memahami ketaatan kepada pemimpin, memahami ketaatan kepada kedua orang tua, memahami ketaatan kepada suami, selama itu bukan dalam perkara maksiat, maka wajib untuk ditunaikan. Qala wa kulluha tuqayyadu bihadzal qaidi, dan seluruhnya, seluruh perkara tersebut, baik itu ketaatan atau berbuat baik, menyambung hubungan kekerabatan, berbuat keadilan, itu dikembalikan kepada adah wal urf, kebiasaan, semuanya dikait dengan apa? Kait di sini, selama bukan maksiat. Selama bukan apa? Perkara yang maksiat. Wa anna man umira minhum bi ma'siyatillah bi fi'lin muharram aw tarki wajibin fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Maka sesungguhnya orang yang diperintahkan dari mereka untuk maksiat kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang haram, umpamanya pemimpin memerintahkan untuk judi, pemimpin memerintahkan untuk minum khamr, tidak boleh untuk mentaatinya. Kaitnya di sini apa? La ta'ata fi maksiat. Kenapa? Karena berjudi itu maksiat. Karena minum khamr itu maksiat. Maka tidak boleh mentaati. Demikian juga orang tua. Kalau memerintahkan anaknya, umpamanya untuk apa? Berdoa kepada orang yang telah mati, atau membantu acara penyembelihan untuk selain Allah, maka tidak boleh mentaatinya. Kenapa? Karena itu maksiat. Beribadah kepada selain Allah adalah maksiat, itu perbuatan haram, maka tidak dibolehkan untuk mentaatinya. Walaupun sekedar ngasah pisau atau bikin, kalau orang dulu ya, bikin jiteng ya, cari daun pisang, cari daun jati. Kalau itu untuk perbuatan maksiat, maka la ta'ata fi maksiatin, fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Atau diperintahkan untuk meninggalkan kewajiban. Kamu tidak usah sholat. Sholatnya nanti aja kalau sudah sampai di rumah. Atau sholatnya nanti aja kalau sudah sore. Ini masih siang, masih di kebun, tidak boleh sholat. Ini apa? Tidak boleh untuk ditaati. Kenapa? Ini meninggalkan kewajiban. Atau seorang suami merintahkan, karena dia habis bepergian bulan puasa, merintahkan kepada istri, kamu tidak boleh puasa. Kenapa? Saya di rumah, saya membutuhkan. Tidak boleh seorang istri mentaati suami. Kenapa? Karena puasa Ramadan adalah wajib. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Fa idza umira ahaduhum biqatli ma'sumin aw darbihi aw akhdhi malihi aw bi tarki hajjin wajibin wa ibadatin wajibatin, maka apabila salah seorang diperintahkan untuk membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh mentaatinya. Atau diperintahkan untuk memukul seorang. Sudah. Dul, kamu pukul itu Haidar. Nah, tidak boleh. Itu apa? Tidak boleh mentaati. Atau Abdul merintahkan kepada Haidar, Haidar, pukul itu Al-Farisi. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu tidak apa? Tidak boleh. Au akhdhi malih, atau mengambil hartanya. Kamu ambil harta orang tuamu. Wah, tidak boleh. Au tarki hajjin wajibin, atau meninggalkan haji yang wajib. Yang dikatakan hajjatul islam, haji yang pertama kali. Sudahlah, kamu itu tidak usah haji. Masa kamu haji orang tua saja? Tidak boleh mentaatinya. Atau ibadatin wajib, atau meninggalkan ibadah yang wajib. Au biqati'ati man tajibu sillatu, atau memutuskan hubungan dengan orang yang wajib disambung hubungan kekerabatan. Seperti apa? Mungkin orang tua, suami merintahkan pada istri, kamu tidak boleh mengunjungi orang tuamu. Kamu tidak boleh pergi kepada kedua orang tuamu. Menyambung hubungan dengan orang tua adalah wajib. Maka istri tidak boleh mentaati. Fala ta'ata lahum, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalq, maka didahulukan ketaatan kepada Allah atas ketaatan kepada makhluk. Semua ketaatan kepada makhluk itu diikat, dibatasi dengan apa? Selama bukan dalam perkara maksiat. Kalau itu perkara maksiat, maka tidak boleh mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.